Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan atau adab-adab yang harus menghiasi diri seorang penuntut ilmu agar sukses di dalam meraih ilmu yang bermanfaat, yang ditulis oleh Asy-Syaikhul Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebagaimana telah kita pahami bersama, adab bagi seorang penuntut ilmu termasuk kunci utama untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Sampai-sampai ulama ussalaf rahimahumullahu ta'ala berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih butuh sedikit adab daripada banyak ilmu. Subhanallah. Pemahaman yang mendalam para ulama ussalaf sampai mereka memandang bahwasannya sedikit adab itu lebih baik daripada banyak ilmu. Karena ilmu tanpa adab tidak akan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Jadi mungkin saja seseorang meraih maklumat, pengetahuan yang banyak, tetapi kurang bermanfaat apabila dia tidak menghiasi diri dengan adab yang baik. Maka inilah pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki pertemuan yang terakhir di dalam kitab ini, walaupun harus meringkas beberapa bagian, yaitu pasal yang terakhir, pasal ke-6 dan pasal yang ke-7. Pasal ke-6 dan pasal yang ke-7. Qala rahimahullah al-faslu sadis, pasal yang ke-6, at-tahalli bil amal, menghiasi diri dengan amal. Inilah di antara adab penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Senantiasa menghiasi diri dengan amal. Beliau sebutkan di sini beberapa adab. Adab yang ke-44, min alamatil ilmin nafi, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, tasa'al ma'a nafsika an hadzika min alamatil ilmin nafi. Hendaklah engkau bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, apakah engkau sudah mengamalkan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat atau engkau memilikinya. Kemudian beliau sebutkan di sini 6 perkara yang merupakan tanda ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang malah membahayakan. Jangan-jangan ilmu kita ini termasuk ilmu yang membahayakan. Maka untuk bisa membedakan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membahayakan, inilah 6 tanda orang yang memiliki ilmu dan ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Dan inilah tanda terbesar yang menunjukkan ilmu itu bermanfaat. Seseorang setelah mengetahui suatu ilmu, kemudian dia imani, lalu dia amalkan. Dia imani, lalu dia amalkan. Apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka berubahlah ilmu itu menjadi ilmu yang membahayakan dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Maksudnya apa? Al-Quran itu apabila diamalkan, maka dia adalah hujjah untuk membelamu. Adapun Al-Quran itu kalau tidak diamalkan, maka dia adalah hujjah untuk memberatkanmu. Jadi, inilah yang akan terjadi apabila kita memiliki ilmu tetapi tidak kita amalkan. Malah menjadi ilmu yang berbahaya bagi kita. Apakah kemudian boleh seorang mengatakan, kalau begitu mending gak usah berilmu, gak usah belajar. Daripada belajar kemudian tidak diamalkan, maka malah berdosa. Maka jawabannya tidak boleh. Justru orang yang tidak mau belajar, dosanya jadi 2 kali lipat. Kenapa? Dia dapat dosa tidak mau belajar dan tidak mengamalkan. Iya kan? Dia dapat dosa 2 kali. Dosa tidak mau belajar, juga dosa tidak mau beramal. Dan ketika dia beramal tanpa belajar, maka amalannya malah sesat. Ini lebih berbahaya lagi. Amalannya malah sesat. Iya. Jadi, dia harus belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari tersebut. Adapun orang yang sudah berusaha belajar tetapi kebetulan belum sampai ilmu kepadanya, kemudian dia tidak amalkan, inilah yang diberikan pemaafan, diberikan uzur karena kejahilan. Ini yang dimaksud para ulama, al-udhru bil jahli, diberikan uzur karena kebodohannya. Dalam kondisi apa? Dia sudah berusaha belajar, cuman dia belum sampai kepada ilmu yang dituju. Dan itu gak mesti dia tinggal di hutan atau di dusun terpencil. Walaupun pada umumnya mereka itulah yang diberikan uzur karena kejahilan. Tetapi bisa saja orang tinggal di kota, namun mungkin dia tumbuh di satu kampung yang dia kenal sebagai ulama adalah si Fulan dan Alan, dan dia berusaha belajar mencari tahu, cuman belum sampai pada kebenaran. Maka misalkan di dalam perkara pengkafiran, ulama mensyaratkan adanya iqamatul hujjah. Karena kondisi orang itu berbeda-beda. Gak bisa kita hukumi sama rata. Iya. Jadi, orang yang beralasan takut dosa, jadi gak mau belajar, karena kalau gak diamalkan malah berdosa, malah justru dosanya lebih besar menjadi 2 kali lipat. Dosa tidak mau belajar, dan dosa tidak mau mengamalkan. Bahkan bisa saja terjerumus pada kekafiran, yaitu kufrul i'rad, kufur berpaling. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad an dinillahi azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Jadi itu cara dia berpaling. Tidak mempelajarinya sama sekali dan tidak pula mengamalkannya. Iya. Walaupun dia enggak benci. Dia enggak benci, enggak memusuhi, tapi juga tidak mendukung. Itu namanya i'rad. Kufur berpaling. Dia enggak benci, enggak memusuhi, juga enggak mendukung, enggak mencintai. Dia enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karahiyatu tazkiyah wal madhi wa takabbur alal khalqi. Tanda ilmu kamu itu bermanfaat adalah engkau membenci tazkiyah. Ya. Mensucikan dirimu, orang mensucikan dirimu. Seakan-akan kamu enggak punya dosa, meninggikan dirimu. Pujian dan sombong atas makhluk. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau orang itu senang diberikan tazkiyah, senang disucikan oleh orang, senang dipuji dan menyombongkan diri atas makhluk, tandanya ilmu yang dia miliki hanyalah petaka baginya, hanyalah musibah baginya, bukan ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah. Iya. Dan ini memang perkara yang sulit, bukan sesuatu yang mudah untuk ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, dia akan tidak suka dengan pujian orang, tidak senang dengan sifat kesombongan, merasa tinggi atas makhluk. Dikatakan oleh Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullahu taala, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Kam ajtahidu fi isqati riya' an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi al-launin akhar. Betapa banyak sudah aku bersungguh-sungguh dalam menghilangkan riya' dari hatiku, namun seakan-akan ia tumbuh lagi di hatiku dengan warna yang lain. Jadi untuk menghilangkan sifat ini butuh perjuangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat adalah takatsur tawadhu'uka, takatsara tawadhu'uka kullama izdatta ilman. Bertambah sifat tawadhu'mu setiap kali ilmumu bertambah. Ini tanda yang ketiga yang menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Bertambah sifat tawadhu setiap kali ilmu kita bertambah. Kenapa? Karena kalau orang itu belajar, pertama dia semakin mengenal Allah, mengenal keagungan dan kebesarannya, dan mengerti bahwasannya dia tidak ada apa-apanya. Mengerti akan kecilnya, kerdilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pantas disombongkan. Dan sombong itu menafikan sifat penghambaan. Sedangkan orang yang belajar akan semakin kokoh sifat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi, di satu sisi dia mengenal Allah yang Maha Agung, di satu sisi dia mengenal kekerdilannya, kebodohannya, kekurangan-kekurangannya. maka akan semakin tawadu. Dan di sisi lain, orang yang belajar, semakin banyak belajar, dia semakin tahu akan banyak hal yang dia belum tahu. Iya. Makanya, pada hakikatnya, para penuntut ilmu yang tawadu, itu lebih luas ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mu'taz rahimahullahu ta'ala, al-mutawadi'u min tulabil ilm aktharuhum ilman kama annal maqanal munkhafid aktharul bika ma'an. Orang yang tawadu', yang merendah, tidak sombong dari kalangan para penuntut ilmu, pada hakikatnya mereka itulah yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang rendah yang paling banyak airnya. Iya. Ini tanda yang ketiga yang menunjukkan ilmu bermanfaat. Kemudian yang keempat, kata beliau, al-harbu min hubbit tara'us wasyuhra wad dunya. Engkau lari dari sifat cinta kepemimpinan, cinta syuhra, kemasyhuran, keterkenalan, dan cinta dunia. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Orang yang tidak suka dengan sifat cinta kepemimpinan, keterkenalan, dan dunia. Ya. Karena ini diantara musibah dan cobaan para penuntut ilmu dan para ulama. Yang namanya penuntut ilmu dan ulama, dia pasti menonjol. Pasti akan menonjol karena ilmunya, karena kesolehannya. Nah, ketika manusia mulai mengenal dia, kemudian menjadi buah bibir, jadi pembicaraan, inilah diantara yang banyak merusak. Yang banyak merusak para penuntut ilmu dan para ulama. Ya. Makanya, sejak awal, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, menuntut ilmu itu harus ikhlas. Dan beliau mengingatkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihil sufaha au yasrifa wujuhan nas ilaihi adakhalahullahu nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk mensejajarkan dirinya dengan para ulama, atau menandingi para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya dengan ilmu tersebut, adakhalahullahu nar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Jadi, di dalam hadis ini disebutkan, niat-niat orang menuntut ilmu. Ada yang untuk disejajarkan dengan ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, supaya kelihatan pintarnya, karena yang didebat orang-orang bodoh. Kemudian ada juga yang pingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, agar dipandang, tidak dilihat sebelah mata, agar dimuliakan. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menuntut ilmu karena hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula sabda Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini terhadap orang yang, ancaman terhadap orang yang menuntut ilmu untuk meraih dunia, yaitu ilmu agama. Iya. Dan dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ma sadaqallaha abdun yuhibbu syuhra bi ilmin au amalin au karamin. Tidaklah jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta popularitas dengan ilmu, atau amalnya, atau kedermawanannya. Dikatakan oleh Bishr al-Harith rahimahullahu ta'ala, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Tidak akan mendapatkan mendapatkan manisnya akhirat atau manisnya ibadah dan iman seseorang yang pingin dikenali oleh manusia. Dan subhanallah, di masa ini fitnah asyuhrah, fitnah ingin terkenal, lebih besar lagi. Karena begitu mudahnya orang terkenal hanya bermodalkan sebuah akun Facebook misalkan, dan yang semisalnya, dia akan terkenal lalu mengutip ucapan-ucapan atau kisah-kisah yang mungkin apa yang menarik dan yang semisalnya, walaupun kadang yang dia nukil itu, yang dia sebarkan itu gak pantas disebarkan, gak pantas dikonsumsi oleh orang-orang awam, dan seterusnya. Ini fitnahnya semakin besar. Maka hati-hatilah. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah tidak menyukai kepemimpinan, keterkenalan, dan dunia. Kemudian yang kelima kata Syekh, hajru da'wal ilm. Iya. Menjauhi klaim berilmu. Nah ini. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Orang tidak mengklaim dirinya berilmu, padahal hakikatnya dia tidak berilmu. Iya. Karena orang yang mengklaim dirinya berilmu, dia tidak mengerti kondisinya, dan dia tidak tahu bahwa di sana banyak para ulama yang mesti dijadikan rujukan. Dan seakan-akan dia mengangkat dirinya sebagai rujukan manusia, dan dia tidak butuh lagi dengan para ulama. Ini maksud Syekh, orang yang mengklaim dia berilmu sehingga dia tidak butuh dengan bimbingan para ulama. Iya. Dan ini juga bisa menjadi jalan kesombongan, jalan kesombongan. Dan juga menutup jalan para penuntut ilmu menuju kepada para ulama. Ya. Menutup jalan para penuntut ilmu menuju para ulama. Nah ini. Karena sudah ada yang mengklaim ilmu dan orang tertipu dengannya, maka para penuntut ilmu kemudian mencukupkan diri belajar kepadanya sehingga tidak lagi mendatangi majelis yang seharusnya mereka datangi, yaitu majelis para ulama. Baik. Kemudian yang keenam, tanda ilmu yang bermanfaat adalah isa'atudzan bin nafsi. Isa'atudzan bin nafsi wa ihsanuhu bin nasi tanazzuhan anil wuku'i bihim. Berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain agar dapat menyucikan diri atau menjaga diri dari menodai kehormatan mereka. Baik. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Apabila seseorang selalu berprasangka buruk kepada dirinya, tidak memandang dirinya yang berilmu, dirinya yang paling bagus amalannya, dirinya yang paling kurang dosa-dosanya, yang paling baik ibadahnya, dan semisalnya. Iya. Dan inilah sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanallah, para sahabat yang mereka itu sudah tahu, mereka itu sudah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, mereka sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berprasangka buruk terhadap diri mereka sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, andaikan ada yang menyeru dari langit, wahai umat manusia, kalian semua akan masuk surga kecuali satu orang. Kata Umar, sungguh aku takut satu orang itu adalah aku. Perhatikan jamaah sekalian, ini Umar. Apa Umar tidak tahu beliau sudah dijamin masuk surga? Dia tahu dan dia yakin. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada Umar tentang kedudukannya di surga. Bukan beliau tidak yakin, tetapi ada prasangka buruk terhadap dirinya. Tidak menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini sifat kaum mukminin, sifat orang yang beriman. Sebaliknya kepada orang lain senantiasa kita berprasangka baik. Iya. Walaupun dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, ini hukum asalnya. Terhadap seorang muslim kita berprasangka baik. Adapun kalau seseorang yang padanya ada tanda-tanda yang jelas, karina-karina yang jelas, zahirnya kefasikan ataupun kekufuran, maka sebaliknya kita berprasangka buruk. Iya. Harus berprasangka buruk untuk apa? Untuk berhati-hati darinya. Iya. Jadi ini tidak mutlak berprasangka baik kepada semua orang, tidak. Sebagaimana nanti akan datang insyaallah penjelasan dalilnya akan beliau sebutkan. Baik. Inilah adab yang ke-44. Hendaklah kita senantiasa menghiasi diri dengan ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemudian yang ke-45. Zakatul ilm. Mengeluarkan zakatnya ilmu. Apa zakatnya ilmu yang beliau maksudkan? Yaitu mengajarkan ilmu tersebut. Membela al-haq. Karena kadang, bahkan sering ya, banyak orang ingin menghilangkan kebenaran, membantah kebenaran, mengaburkan kebenaran. Ya. Dan bahkan itu sudah sunnatullah. Akan ada musuh-musuh yang melakukan hal tersebut. Maka di antara tugas para penuntut ilmu adalah memberikan zakat ilmunya. Di samping mengajarkannya, dia juga harus membela kebenaran dari orang-orang yang menghilangkannya. Bahkan inilah salah satu sifat yang membedakan para penuntut ilmu dengan yang lainnya. Dan inilah sifat orang-orang terbaik di setiap masa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin uduluhu." Yang akan memikul ilmu ini di setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menafikan dari ilmu ini takwilnya orang-orang yang jahil. Kemudian penyelewengan yang dilakukan orang-orang melampaui batas, dan orang-orang yang berusaha menghilangkan ilmu ini. Ini tugas generasi terbaik di sepanjang masa. Iya. Makanya jangan heran kalau kita dapati para ulama, para da'i ahlus sunnah kadang harus berhadap-hadapan dengan orang-orang yang memusuhi dakwah kepada tauhid dan sunnah atau melakukan pengkaburan. Walaupun kadang dia harus mengambil resiko-resiko yang besar. Apakah itu berupa cemoohan, bahkan lebih daripada itu. Baik. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Namun kata Syekh, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, haruslah senantiasa mengukur maslahat dan mudaratnya. Iya. Demikian pula menyebarkan ilmu dan mencintai ilmu itu bermanfaat, serta mengerahkan segala kemampuan untuk segala kebaikan, seperti kedudukan dan syafaat yang baik bagi kaum muslimin dalam setiap segi kebenaran dan kebaikan. Iya. Ini masuk dalam kategori zakat ilmu. Orang punya kedudukan, dia bisa memberikan syafaat kepada kebaikan, dia berikan syafaat untuk membela kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, maka terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya. Nah, ilmu yang dizakati, artinya yang diajarkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-46. Izzatul ulama. Menghiasi diri dengan kemuliaan para ulama. Maksud beliau di sini adalah, janganlah seorang penuntut ilmu atau seorang ulama membawa ilmunya kepada ahlu dunia. Kepada ahlu dunia. Iya. Maksudnya di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidaklah membawa ilmu kepada ahlu dunia itu tercela secara mutlak. Tetapi lihat bagaimana sikap mereka terhadap ilmu. Apabila kita membawa kepada ahlu dunia yang menerima ilmu tersebut dan mereka mendapatkan manfaat, mereka mendapatkan nasihat, maka ini termasuk kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi apabila kita menyampaikan ilmu dan mereka tidak perhatikan, mereka menganggap remeh ilmu tersebut, maka mereka tidak pantas, ya, tidak pantas untuk diajarkan ilmu tersebut. Itu namanya kita menghinakan ilmu apabila mendatangi mereka kemudian menyampaikan padahal mereka enggak mau dengar. Baik. Kemudian yang berikutnya, adab yang ke-47. Siyanatul ilm, menjaga ilmu. Syekh menjelaskan yang dimaksud dengan adab ini menjaga ilmu, apabila seseorang dengan ilmunya mencapai satu kedudukan, ya, terutama di negeri-negeri Islam di mana para ulama dimuliakan oleh para penguasa. Dengan ilmunya dia mencapai satu kedudukan, apakah di dalam pengajaran sebagai guru misalkan, ataukah di dalam berfatwa sebagai mufti, ataukah di dalam peradilan sebagai qadi, sebagai hakim. Ini adalah kedudukan-kedudukan yang diraih oleh seseorang dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab ilmu yang dia miliki. Dengan sebab ilmu yang dia miliki. Maka jangan sampai demi menjaga kedudukannya, menjaga jabatannya, kemudian dia menyelisihi ilmu yang sudah dia ketahui. Ini juga termasuk fitnah para penuntut ilmu dan para ulama, cobaan yang besar bagi mereka. Tatkala diperhadapkan pada hal-hal yang mungkin dapat mengguncang kedudukannya atau kekuasaannya, sehingga dia menyelisihi ilmu tersebut. Iya. Maka ini yang harus dihindari. Hati-hati, ini peringatan, hati-hati bagi siapa saja yang mencapai satu derajat. Apakah sebagai seorang guru, seorang pengajar, mufti atau qadi, jangan sampai demi mempertahankan kedudukannya dia menyelisihi ilmu yang sudah dia ketahui tersebut. Iya. Misalkan seorang guru demi menyenangkan selalu mad'unya, murid-muridnya, supaya murid-muridnya enggak tersinggung, enggak marah, maka dia pun tidak mau membahas sesuatu yang merupakan penyimpangan mereka. Tidak mau mengingatkan sesuatu yang merupakan kesesatan mereka. Bahkan cenderung membenarkan, na'udzubillah. Cenderung mencari dalil-dalil pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan supaya mereka terus senang kepadanya. Nah ini. Ini contoh dia tidak menjaga dan memuliakan ilmunya. Baik. Kemudian yang berikutnya, adab yang ke-48. Al-mudarah lal-mudahanah. Nah ini masih ada hubungannya dengan adab yang sebelumnya. Kata beliau, bedakan antara al-mudarah dan al-mudahanah. Antara al-mudarah dan al-mudahanah. Al-mudarah itu boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, bahkan disyariatkan. Sedangkan al-mudahanah itu tidak dibenarkan. Kalau kita terjemahkan, al-mudarah ini adalah tahapan-tahapan di dalam menyampaikan ilmu Kemudian al-mudahanah itu basa-basi yang tercelah. Sebagai contoh, seseorang karena al-mudahanah itu mungkin lebih pas ini ya, cari muka seperti itu. Ya, basa-basi untuk mencari muka. Ya, sebagai contoh, seseorang cari muka kepada orang lain, berbasa-basi dengannya, dia tahu orang tersebut salah. Tapi dia terus bergaul dengan orang tersebut tanpa pernah mau memperingatkan kesalahannya, mengajari kesalahannya. Iya. Ini tercelah. Ini tercelah. Adapun mudharah, ya, yang dimaksud dengan mudharah, dia mungkin tidak langsung mengingatkan kesalahannya. Dia melakukan pendekatan terlebih dahulu. Iya, mengikat hatinya terlebih dahulu. Dengan tahapan-tahapan, dia sampaikan dulu hal-hal pokok di dalam agama misalkan. Iya. Kemudian suatu saat, kalau dia lihat ini sudah kuat, pokoknya, pondasinya sudah kuat, sudah pas disampaikan, baru kemudian dia sampaikan. Iya. Nah ini. Ini namanya al-mudharah. Ini bedakan. Al-mudharah itu disyariatkan. Kadang kita lihat orang melakukan satu kemungkaran, enggak pas kita langsung melarang dia melakukan kemungkaran tersebut. Iya. Tetapi kita lakukan dulu pendekatan kepadanya. Kita ajarkan dulu hal yang lebih mendasar kepadanya. Sudah kuat, pokok, dan dasar. Lebih mudah untuk diajarkan cabang-cabangnya. Iya. Tetapi kalau mudahanah, dia bergaul dengan orang tersebut tanpa ada usaha untuk mengingkari kemungkaran. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, la yamna'anna ahadukum haibatun nas ayyakula fi haqqin idza ra'ahu aw syahidahu aw sami'ahu. Janganlah kewibawaan manusia menghalangi kalian untuk mengatakan yang hak apabila dia melihatnya atau menyaksikannya atau mendengarkannya. Iya. Nah ini namanya mudahanah. Karena segan kepada orang, takut kepada orang, enggak enak kepada orang, dia enggak mau menyampaikan kebenaran. Nah ini. Adapun mudharah itu dia mencari timing yang pas, kapan untuk menyampaikan kepadanya, dan dia lakukan tahapan-tahapan untuk sampai kepadanya. Iya. Sehingga kadang orang yang kita lihat buruk, jelek, yang seharusnya diperlakukan jelek, kadang kita harus bermanis muka kepadanya. Supaya untuk apa? Dia mendapatkan kebaikan. Atau tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam As-Sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang minta izin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah. Orang itu adalah sejelek-jeleknya saudara bagi kerabat-kerabatnya dan sejelek-jeleknya anak bagi kerabat-kerabatnya. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala orang tersebut duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanis muka kepadanya, menyambutnya dengan ramah, cerah ceria. Iya. Maka setelah orang itu pergi, Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa sebelum dia datang engkau mengatakan ini dan itu? Tetapi setelah dia datang, engkau menyambutnya dengan baik dan bermanis muka kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, mata ahittini fahashan, kapan engkau lihat atau engkau mengetahui aku suka berbuat keji? Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari kiamat kedudukannya adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut dengan kejelekannya. Iya, takut dengan keburukannya. Jadi terkadang orang ini buruk, jelek, tapi kita tunjukkan akhlak baik kepadanya. Untuk apa? Menjauhi kemudaratan yang lebih besar. Agar dia bisa suatu saat belajar Ya, pentahapan. Al itu al-mudarah. Baik, ini harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi kurang tepat ya kalau mengitlakkan salafi itu enggak kenal bahasa basi, ya. Itu enggak tepat, ya. Tidak itlak seperti itu, ya. Kadang ada kondisi-kondisi yang kita mendiamkan suatu kemungkaran bukan karena mendiamkan selamanya. Kita tunggu keadaan yang pas dan kita berikan, kita ajarkan terlebih dahulu pokok-pokoknya supaya ketika kita ingatkan cabang-cabang kemungkarannya itu lebih mudah, ya, orang menerimanya. Iya. Dipahami ini ya. Kemudian adab yang berikutnya, al-gharam bil kutub. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu mengoleksi buku-buku. Iya, mengoleksi buku-buku. Dan ini adalah kebutuhan mendasar bagi para penuntut ilmu. Iya, bagi penuntut ilmu mengoleksi buku-buku para ulama. Dan hendaklah memulai dari buku yang paling penting kemudian yang penting. Tentunya buku-buku tauhid, buku-buku akidah, kemudian buku-buku ibadah yang dilakukan setiap hari, kemudian buku-buku akhlak, kemudian bahasa Arab. Ini diantara urutannya. Iya, secara garis besarnya. Buku-buku tauhid, kemudian buku-buku akidah lebih luas, kemudian buku-buku ibadah yang kita lakukan setiap hari, dan muamalat yang kita lakukan setiap hari, akhlak, kemudian bahasa Arab. Iya. Ini haruslah seorang penuntut ilmu mengoleksi buku-buku tersebut. Iya. Dan hendaklah yang kita kumpulkan adalah buku-buku yang bermanfaat. Jauhi buku-bukunya ahlul bid'ah. Ya. Buku-buku yang tidak kita kenal penulisnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama atau penuntut ilmu yang sudah pantas untuk menulis. Nah ini. Nanti poin berikutnya yang ke-50, beliau akan contohkan buku-buku yang perlu kita miliki terlebih dahulu atau yang perlu kita berikan perhatian. Yang ke-50, qiwamu maktabatik, mendirikan sebuah perpustakaan. Iya. Dan dijelaskan para ulama, mengoleksi buku adalah satu kebaikan. Walaupun mungkin kita enggak mampu membaca seluruhnya sepanjang hidup kita. Tapi paling tidak kita mengerti buku tersebut membahas tentang apa dan apa saja kandungan pelajarannya, kandungan di dalam kitab tersebut. Maksudnya apa? Nanti ketika kita ada masalah, kita bisa merujuk. Iya. Kita bisa merujuk. Jadi paling tidak sebelum buku itu masuk ke dalam perpustakaan kita, baca dulu mukaddimahnya, demikian pula daftar isinya, kalau ada indeks-indeksnya lebih bagus. Nah ini, sehingga kita tahu apa isi buku tersebut secara garis besar, sehingga kalau ada satu masalah kita dapat merujuk ke buku-buku tersebut. Iya. Demikian pula membuat satu maktabah, satu perpustakaan, bukan saja kita dapat mengambil manfaat, tapi keluarga juga, mungkin orang yang berkunjung di rumah kita, dan seterusnya, dapat mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Iya. Dan beliau menasihatkan kita untuk memberikan perhatian lebih terhadap buku-buku yang memiliki tariqatul istidlal, cara-cara pendalilan, wattafaqqu fi ilalil ahkam, dan tafaqquh di dalam sebab-sebab hukum. Kenapa hukum ini muncul, kenapa hukum itu muncul? Iya. Serta yang membahas mendalam sampai pada rahasia-rahasia permasalahan, hikmah-hikmah yang agung yang terkandung di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan nama para ulama yang pembahasannya sangat mendalam, disertai dengan cara-cara berdalil, penjelasan tentang sebab-sebab hukum, kemudian rahasia-rahasianya. Di antaranya yang perlu kita beri perhatian besar adalah buku-bukunya Asy-Syaikhain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Ini dia dua ulama besar yang perlu diberikan perhatian khusus buku-buku mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim. Iya, ini luar biasa. Dari segi akidah lurus, manhajnya lurus, demikian pula tarjih, pemilihan pendapat yang kuat dalam masalah fikih itu juga begitu kuat, ya, kuat luar biasa. Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim. Iya. Kemudian beliau sebutkan juga para ulama yang semisal dengan itu yang perlu kita berikan perhatian khusus. Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, dan di antara dan kitabnya yang paling besar adalah At-Tamhid. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qudamah, kitabnya yang paling besar adalah Al-Mughni. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi, Imam Nawawi yang karya-karyanya banyak kita baca seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah dan yang lainnya. Kemudian Al-Hafidz Az-Zahabi. Kemudian Imam Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Al-Hafidz Asy-Syaukani. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini imam ma'ruf, terutama kitab-kitab beliau dalam kitab Tauhid. Ya, kitab-kitab beliau dalam permasalahan Tauhid. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kitab-kitabnya ulama ud-da'wah, yang diantara yang paling mencakup adalah Ad-Durarus Saniyah. Ini kitab gabungan. Ulama ud-da'wah yang beliau maksudkan adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau serta anak cucu beliau. Iya, itu tergabung dalam Ad-Durarus Saniyah. Iya. Kemudian Al-Alamus San'ani, Imam As-San'ani, diantara kitabnya yang terkenal adalah Subul Salam. Ini Subul Salam, Syarah Bulughul Maram. Subul Salam ini adalah Syarah Bulughul Maram. Kemudian Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan, diantara kitabnya yang terkenal adalah Syarah Ad-Durarul Bahiyahnya Syaukani. Syaukani punya Ad-Durarul Bahiyah yang kita bahas di sini bersama Ustaz Abdullah. Itu ada syarahnya Siddiq Hasan Khan yang bagus. Dan juga terhadap syarahnya ini ada ta'liknya Syekh Al-Albani, itu juga bagus. Jadi Syekh Al-Albani menta'lik syarahnya Siddiq Hasan Khan. Ya, sekaligus beliau mentakhrij hadis-hadisnya. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti, penulis tafsir Adwa'ul Bayan. Dan masih banyak yang beliau belum sebutkan, seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di. Ya. Ini para ulama besar kita yang punya karya-karya perlu diberikan perhatian secara lebih besar dibandingkan yang lainnya. Baik. Kemudian ada yang ke-51, At-Tamul Ma'al Kutub. Berinteraksi dengan kitab. Ya. Harus seorang penuntut ilmu harus paham bagaimana berinteraksi dengan satu kitab. Maksudnya apa? Dia harus memahami kadang sebuah kitab memiliki istilah-istilah khusus yang diinginkan oleh penulisnya. Ya. Makanya pertama dia harus tahu temanya. Yang kedua dia harus tahu mustalahat, istilah-istilah khusus yang dimiliki oleh penulis tersebut. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bingung. Contoh yang memiliki istilah khusus kitab Bulughul Maram, kalau beliau mengatakan muttafaqun alaih, maka itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah kebanyakan para ulama mengikuti beliau. Adapun Majduddin Ibnu Taimiyah, ini kakeknya Ibnu Taimiyah, punya kitab Al-Muntaqa. Kalau beliau mengatakan muttafaqun alaih, maka maknanya adalah riwayat Bukhari dan Muslim ditambah Imam Ahmad. Iya, ini Al-Muntaqa, ini yang disyarah oleh Imam Syaukani di dalam Nailul Autar. Nah, ini sebagai contoh, ada perbedaan-perbedaan. Demikian pula di dalam kitab-kitab fikih ada maksud-maksud tertentu dari para imam Nah, harus baca dari mukaddimahnya untuk memahami maksud-maksud tersebut. Ya. Demikian pula di masa ini ada sebagian penulis itu di dalam menyebutkan periwayatan hadis, kadang dia enggak nulis lengkap lagi. Misalkan Bukhari, dia cuma tulis huruf kha. Ya. Huruf kha. Nah, ini. Padahal Bukhari dimulai dari ba kan? Tapi dia tulisnya huruf kha. Nah, itu sudah dijelaskan biasanya di mukaddimahnya. Nah, baik. Demikian pula yang berikutnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk mengenal, untuk berinteraksi dengan sebuah kitab harus mengenal uslub dan ibarat, yakni metode penyampaian dan apa namanya pengungkapan kata-kata. Ya. Dan ini biasanya didapatkan dengan mumarasah. Artinya kita sudah sering membaca buku-buku seorang ulama, kita sudah akan mengerti maksud dan arahnya kemana. Nah, ini kadang para ulama memiliki istilah-istilah khusus dan ungkapan-ungkapan khusus dengan maksud-maksud yang khusus. Dan ini dipahami dari mana? Dari mumarasah. Dari membacanya dengan terus-menerus, semakin banyak kita baca karya-karyanya, akan semakin kita paham. Baik. Jadi seorang penuntut ilmu harus mengerti bagaimana dia berinteraksi dengan sebuah kitab. Adab yang berikutnya, yang ke-52. Al-murur alal kitab qabla wad'ihi fil maktabah. Ya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mengetahui isi kitab dengan membacanya secara cepat sebelum diletakkan di dalam maktabah. Ini yang kita sebutkan tadi. Hendaklah seseorang, walaupun dia belum pingin baca atau belum ada waktu membaca, apabila dia dapatkan satu kitab, hendaklah dia tahu apa kandungan dan isi kitab tersebut. Baca daftar isinya, kalau ada indeksnya itu lebih baik dibaca, dan seterusnya. Sehingga kalau ada masalah, dia dapat merujuk pada kitab tersebut. Baik. Kemudian yang ke-53, ijamul kitabah. Hendaklah seorang mengijam tulisannya. Maksudnya apa? Hendaklah seorang penuntut ilmu kalau menulis dengan tangannya, ataupun sama saja dengan komputer, hendaklah ditulis dengan baik sehingga bisa kelak kemudian dia bisa membacanya. Iya, kalau orang lain bisa baca lebih bagus. Iya. Maka beliau sebutkan di sini 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, wuduhul khat, jelasnya tulisan. Jangan dibuat simbol-simbol, rumus-rumus yang dia saja mungkin kalau lihat berikutnya akan bingung, apalagi orang lain. Iya. Yang kedua, hendaklah ditulis sesuai kaidah-kaidah penulisan, al-imla, ya istilahnya al-imla di dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, hendaklah memberi titik. Yang perlu diberikan titik, yang enggak ada titiknya jangan ditaruh titik. Ya, misalkan ba titiknya 1. Jangan ditaruh 2 atau 3. Ya, ini perhatikan. Kemudian memberi syakal, yang perlu diberi syakal. Beri tanda baca. Ini maksudnya dalam bahasa Arab ya. Beri tanda baca yang perlu diberi tanda baca. Misalkan kalimat yuf'alu, supaya enggak salah baca yaf'alu. Ya, biasanya orang membaca yaf'alu karena ini kalimat dasarnya. Supaya enggak salah baca, kasih tanda minimal 1 doma aja di situ. Orang sudah paham, oh yuf'al. Iya. Kalau dia tambah dengan ainnya di fathah, maka lebih dipahami lagi. Iya. Kalau fa-nya itu sudah enggak akan lari, dia pasti sukun. Iya. Itu yang harus dia berikan tanda. Kemudian yang kelima, memastikan penomoran. Ini selain pada ayat dan hadis. Kalau ayat dan hadis kan penomoran itu sudah ada penomoran tersendiri di dalam kitab-kitab asalnya. Selain itu yang perlu diberikan penomoran, berikan penomoran. Baik. Ini beberapa kaidah dalam penulisan di dalam bahasa Arab beliau ingatkan. Inilah akhir pasal yang ke-6, kita akan memasuki pasal yang ke-7. Pasal yang terakhir di dalam kitab ini yaitu al-mahadir. Perangai-perangai yang tercela yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Adab yang ke-54. Hilmul yaqdhah. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjauhi hilmul yaqdhah. Artinya apa? Mimpi buruk saat terjaga. Ini yang harus dijauhi. Bermimpi di siang bolong. Tapi bukan mimpi baik, mimpi buruk. Ya. Apa yang beliau maksudkan? Maksudnya adalah seorang mengklaim ilmu atas sesuatu yang belum dia ketahui. Ya. Dia mengaku-ngaku sudah tahu, tetapi dia belum tahu. Dia mengaku sudah mutqin, sudah menguasai sesuatu, padahal dia belum menguasainya. Kenapa ini harus dijauhi? Karena ini adalah hijabun katsif anil ilm. Penghalang yang tebal dari ilmu. Karena kalau orang sudah mengaku tahu padahal belum tahu, tentu akan menghalanginya dia menuntut ilmu. Bahkan kalau misalkan ternyata diketahui oleh manusia dia belum tahu, maka dia enggak ingin malu, dia tetap menonjolkan dia sudah tahu dan seterusnya dari sifat-sifat yang tercela. Baik. Kemudian yang ke-55, ihdhar an takuna abashibr. Hati-hati. Jangan sampai engkau menjadi Abu Syibr. Iya. Apa itu Abu Syibr? Kata beliau, ilmu ini ada 3 tingkatan. Ilmu ini ada 3 tingkatan. Barang siapa masuk pada tingkatan yang pertama, dia akan menyombongkan diri. Ini namanya Abu Syibr. Orang yang masuk pada tingkatan pertama, kemudian dia menyombongkan diri, dia pikir dia sudah berilmu. Ya, sama dengan orang belajar bela diri ya. Baru punya sabuk putih, menandang ke sana kemari. Iya. Tetapi kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, maka dia akan tawadhu. Dia akan merendah diri. Tidak menyombongkan diri. Dan kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, dia pun sadar bahwa hakikatnya dia tidak mengetahui. Iya. Hakikatnya dia tidak mengetahui. Hakikatnya dia tidak berilmu. Iya. Artinya, dia semakin tahu, masih terlalu luas yang perlu dia pahami, yang perlu dia pelajari. Dia menyadari bahwa dia belum punya apa-apa. Iya. Maka, jangan sampai kita berada di tingkat yang pertama terus, baru tahu sedikit, atau baru tahu ujung-ujungnya, tidak sampai dasar-dasarnya, kemudian kita menyombongkan diri. Na'udzubillah. Kemudian adab yang ke-56, at-tasaddur qabla ta'ahul. Tampil sebelum ahli. Nah ini, yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Ingin menampilkan diri di tengah-tengah manusia, apakah melalui tulisan, ataukah melalui ceramah-ceramah, dan yang semisalnya melalui fatwa dan sebagainya, padahal dia belum pantas untuk melakukan hal tersebut. Iya. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia ingin cepat tampil, maka dia akan terhalangi oleh, dia akan terhalangi oleh sifatnya tersebut untuk meraih ilmu. Atau dia akan disibukkan dengan urusan, dengan berbagai urusan manusia, karena dia sudah tampil dan manusia datang kepadanya, minta solusi dan dia ingin mengatasi urusan-urusan tersebut, maka dia akan terhalangi dari menuntut ilmu. Iya. Makanya harus betul-betul ahli, baru kemudian dia tampil. Nah ini. Dan kadang, ada orang yang punya ilmu, namun ilmunya belum seberapa. Ilmunya belum seberapa. Kemudian dia turun di masyarakat. Dia turun di masyarakat. Awalnya dia turun. Awalnya dia berinteraksi dengan masyarakat. Dia sampaikan dakwah. Belum ada masalah yang berarti. Belum ada masalah yang berarti. Tetapi, ketika dakwahnya semakin luas, semakin banyak pengikutnya, maka semakin banyak pula masalahnya, semakin banyak permasalahan yang dia hadapi. Ilmu yang ada padanya tidak mencukupi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, meskipun pada awalnya Masya Allah berjalan dengan baik. Nah, ini yang banyak terjadi di beberapa negeri. Ketika mereka mengurus masalah-masalah sepele misalkan, atau katakanlah masalah yang bukan sepele, tapi sesuai dengan kemampuan ilmunya. Dia ngurus pondok misalkan. Ngurus sebuah pondok. Dengan berbagai permasalahannya, masih sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia mengurus permasalahan yang lebih luas daripada itu, dia keluar dari pondok dan mengurus masalah di luar di pondok, masalah-masalah di luar pondok, apalagi masalah nasional, bahkan internasional, dalam kondisi dia belum punya ilmu untuk menghadapi hal tersebut. Cakupannya khusus di pondoknya saja. Maka inilah, pertama menghalangi dia dari ilmu, yang kedua akan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, orang yang tampil sebelum ahli, dia akan mendapati beberapa hal atau menunjukkan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah i'jabuhu binafsih, kekaguman dia terhadap dirinya. Nah, ini tercelah, sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah i'jabul mar'i bi nafsih, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maka ini yang pertama. Iya. Dia sudah kagum terhadap dirinya padahal sebetulnya belum apa-apa. Kemudian yang kedua, hal tersebut menunjukkan tidak ada fikih dalam dirinya dan dia tidak mengenali urusan-urusan manusia. Dia tidak mengenali urusan-urusan manusia. Kenapa? Karena kalau dia mengerti urusan-urusan manusia, dengan ilmunya yang sedikit, tentunya belum pantas dia untuk tampil. Ini yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, ketika dia tampil sebelum waktunya, maka akan mengharuskan dirinya berbicara atas Allah tanpa ilmu. Inilah yang kemudian merusak. Ketika banyak permasalahan datang kepadanya, padahal dia belum mampu menghadapinya, dia belum memiliki ilmunya, dia mulai berfatwa. Dia dudukkan dirinya sebagai seorang ulama dalam satu bidang. Katakanlah bidang jar wa ta'dil dan yang semisalnya. Dia mulai berfatwa di situ. Nah, dia mulai berkata atas Allah tanpa ilmu. Maksudnya dia berbicara tanpa ilmu, dia buat kaidah-kaidah baru dan semisalnya. Nah, ini yang bahaya. Kemudian yang keempat, kata beliau, orang yang tampil sebelum waktunya pada umumnya sukan menolak kebenaran. Walaupun sudah jelas kaidahnya batil, bahkan sudah dijelaskan para ulama, orang yang alim, tetap saja dia enggak menerima. Iya. Lebih parahnya lagi, orang yang menjadi pengikutnya, pembebeknya, itu enggak mau terima karena sudah menganggap yang dia ikuti itu adalah seseorang yang ahli, padahal tidak. Iya. Ini bahayanya. Subhanallah, kalau kita lihat adab-adab yang disebutkan para ulama ini sangat mencocoki apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang tampil sebelum ahli. Baik. Adab yang ke-57. At-tanammur bil ilm. Apa maksudnya adab ke-57 ini? At-tanammur bil ilm. Yaitu, hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjauhi suatu sifat yang namanya at-tanammur bil ilm, mendalami satu bab ilmu dia dalami, tanpa bab yang lainnya, untuk mendebat para ulama di satu majelis, agar nanti kemudian orang mengatakan, oh ternyata dia juga alim. Nah, ini misalkan dia mendalami bab tentang perniagaan atau jual beli, Dia dalami sampai detail-detailnya. Dia baca semua buku-buku yang berkaitan dengannya. Iya. Atau katakanlah dia jadikan sebagai bahan skripsinya atau bahan disertasinya. Iya. Jadi betul-betul dia kuasai. Tetapi bab yang lain dia tinggalkan. Dan ketika dia sudah menguasai tersebut, maka di dalam sebuah majelis misalkan dia debat para ulama, sehingga para ulama menyangka, orang-orang menyangka dia juga sebagai seorang ulama. Padahal yang dia tahu hakikatnya cuma satu bab itu. Iya. Maka ini adalah sebuah aib bagi seorang penuntut ilmu. Iya. Nah ini. Ini yang harus dijauhi. Dia menguasai suatu bab, tujuannya untuk mendebat para ulama, padahal hakikatnya dia tidak mengerti bab-bab yang lain. Baik. Kemudian adab yang ke-58. Tahbirul qadhab. Ini terkait dengan penulisan. Iya. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu berhati-hati di dalam menyusun sebuah tulisan. Iya. Janganlah dia menyusun sebuah tulisan sebelum dia matang, sebelum dia siap, dia mengerti, ya, maksud-maksud penulisan, hal-hal yang harus hadir di dalam sebuah tulisan, pendalilannya, penjelasan para ulama'nya, dan yang semisalnya. Ya. Ini harus dijauhi. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu at-tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum waktunya. Ini juga sama di dalam, khusus di dalam bab penulisan. Beliau ingatkan orang yang sudah menulis, menuliskan pokok-pokok pikirannya sendiri. Iya. Padahal dia belum mengerti, dia belum bisa mengukur apakah pokok-pokok pikirannya itu sudah bersesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran was Sunnah dan sisi-sisi pendalilan yang benar, cara berdalil yang benar. Nah ini yang harus dijauhi, hati-hati. Lebih bagus kita menukil ucapan para ulama ataupun kita sebarkan buku-buku para ulama daripada kita menulis pokok-pokok pikiran kita, ringkasan pikiran kita dari yang kita belum jelas ini berdasarkan dalil atau tidak. Iya. Adapun sebaliknya, orang yang sudah memiliki keahlian mengerti bagaimana suatu tulisan ilmiah, pembahasan ilmiah, maka adalah satu kebaikan besar baginya untuk menulis, dan itu bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke-59. Mauqifuka min wahmin man sabaqaka. Hendaklah engkau memperhatikan sikapmu terhadap para ulama yang telah mendahuluimu. Terhadap kesalahan para ulama yang telah mendahuluimu. Nah ini. Inilah adab yang ke-59. Peringatan khusus bagi seorang penuntut ilmu, bagaimana bersikap kepada para ulama yang bersalah. Iya. Apabila Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengetahui kesalahan seorang alim, maka janganlah dia senang dengan kesalahan tersebut. Tetapi hendaklah dia senang apabila dia ingin membenarkan kesalahan tersebut. Iya. Ini yang seharusnya. Karena ada sebagian orang mendapati kesalahan saudaranya, kemudian dia tampil untuk meluruskan, dia senang dengan hal tersebut, yaitu kesalahan saudaranya. Iya. Dia senang saudaranya bersalah supaya dia tampil meluruskan dan dia kemudian disegani. Iya. Maka ini bukan adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Sebagaimana beliau mengingatkan tidak ada seorang pun alim, tidak ada seorang pun ulama kecuali pernah terjatuh di dalam kesalahan. Ya. Artinya, kalau setiap ulama yang bersalah kemudian kita jatuhkan, kita rendahkan, maka tidak akan tersisa satupun seorang alim kecuali kita rendahkan. Na'udzubillah. Iya. Adapun kita melakukan pembenaran, mengoreksi yang salah, maka itu kebaikan. Itu yang harus kita senang. Karena Allah bukakan kepada kita kesalahan seorang alim untuk kita buat perbaikan. Iya. Tetapi untuk menjatuhkan seorang alim tersebut, maka ini musibah. Hakikatnya musibah. Iya. Jadi ini adab yang harus diperhatikan. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, di dalam mengoreksi kesalahan seorang alim pun itu ada adab-adabnya. Iya. Itu ada adab-adabnya. Terkadang ada satu maslahat kita perlu menyebarkan secara terbuka. Tetapi apabila memunculkan kemudaratan, maka enggak boleh kita terang-terangan mengatakan fulan, si alim fulan telah melakukan kesalahan ini dan itu. Ya, yang akan menyebabkan orang mencela alim tersebut ataupun sebaliknya menolak kebenaran dan mencela kita. Nah, ini dua kemudaratan yang mungkin muncul yang harus dijaga. Bisa saja orang menjatuhkan alim tersebut atau sebaliknya malah mencela kita dan menolak kebenaran padahal apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Jadi menyikapi kesalahan seseorang harus punya fikih dan pemahaman yang baik. Ini sifat seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian yang ke-60, daf'us syubhat. Menolak syubhat. Ini adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kapan dan dimanapun dia berada, jangan dia jadikan hatinya itu seperti spons yang menyerap semua kebaikan dan kejelekan. Iya. Segala kebaikan dan kejelekan dia terima. Tetapi jadikan hatinya seperti kaca. Tidak menerima kecuali yang baik. Tidak memberikan pengaruh kejelekan kepadanya. Iya. Seperti kaca yang jernih. Kejelekan apapun tidak memberikan pengaruh kepadanya. Jadi jangan jadikan hati kita dimasuki oleh berbagai macam syubhat. Artinya, jangan mau mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang sesat, ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Apalagi sampai mendatangi majelis-majelis mereka. Iya. Kenapa? Karena hati kita itu lemah. Sampai-sampai dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaiha aw li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Kata beliau, barang siapa mendengarkan satu bid'ah, janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Ini maksudnya seorang ahlus sunnah, bukan seorang ahlul bid'ah. Dia ahlus sunnah tapi dia mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Jangan kemudian dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Iya. Jangan dia sampaikan kepada sama-sama penuntut ilmu yang setara dengan dirinya. Sampaikan kepada orang alim yang bisa menghilangkan syubhat tersebut. Kenapa? Jangan sampai dia masukkan syubhat tersebut di hati-hati mereka. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengomentari ucapan tersebut, kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama us-salaf mentahdhir, mengingatkan bahaya mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah karena mereka melihat hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini sifat ulama ussalaf. Sampai-sampai ulama ussalaf dahulu, kalau ada ahlul bid'ah mengatakan, saya akan membacakan kepadamu satu ayat, dia bilang enggak mau, meskipun setengah ayat. Iya. Kenapa? Karena dia takut. Jangan-jangan dia baca, terus dia simpulkan sendiri, dia selewengkan maknanya, lalu masuk di hatinya. Kok tiba-tiba ada orang sekarang, enggak apa-apa, saya mau ikut kajiannya, walaupun dia ada penyimpangan, saya ngambil yang baiknya saja. Padahal ulama dulu takut. Iya. Apakah ada jaminan kita bisa membedakan ini yang baik dan yang buruk? Tentu tidak ada jaminan. Dan apakah ada jaminan yang buruk itu walaupun sudah kita tahu enggak akan masuk di hati kita? Iya. Dan termasuk yang perlu saya ingatkan di masa ini adalah syubhatnya orang-orang takfiriyun, khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Subhanallah, jangan coba-coba membaca tulisan-tulisan mereka. Jangan coba-coba membaca status-status Facebook mereka. Hati-hati. Betapa banyak orang yang terpengaruh kepada kesesatan karena kurangnya ilmu, kemudian diperhadapkan kepada syubhat yang berat. Subhanallah, kalau kita baca, ini sudah sejak lama sebetulnya ya. Sudah sejak lama. Orang yang menyebarkan pemahaman takfir, luar biasa. Syubhatnya sangat kuat. Betapa tidak dia kutip ayat Al-Quran, dia kutip sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia susul dengan ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mulai dari biasanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kemudian menyusul para imam-imam dakwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan imam-imam dakwah di masa ini, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Fauzan, untuk mendukung pemahaman takfirnya, pengkafirannya terhadap kaum muslimin secara serampangan. Hati-hati. Bukan sedikit orang yang terpengaruh dengan pemahaman ini. Iya. Jadi jangan jadikan hati kita seperti spons. Atau dengan kata lain seperti tempat sampah. Mengambil semuanya, yang baik dan yang buruk, dengan alasan bisa menyaring. Padahal dia sudah terjerumus dalam kejelekan dan keburukan tanpa dia sadari. Ini yang harus dijauhi seorang penuntut ilmu. Iya. Jauhi syubhat. Jauhi syubhat. Kemudian yang berikutnya, adab yang ke-61, ihzar al-lahan. Hati-hati dengan salah ucap. Nah ini. Maksudnya apa? Di dalam mengucapkan atau menulis lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab, pastikan lafaznya. Yang fathah ditaruh fathah, yang panjang dikasih panjang, yang ada titiknya ditaruh titik. Ya, sebab hal ini memberikan pengaruh yang besar. Kalau dalam bahasa Arab memberikan pengaruh yang besar, memberikan makna yang berbeda kalau salah titiknya. Ya, seperti kisah orang yang makan ular hitam kemudian mati, masih ingat ya, tahu ya, ya. Dia baca satu cetakan kitab, inna fil hayati sauda shifa'a min kulli da, sesungguhnya pada ular hitam ya terdapat obat bagi segala macam penyakit. Padahal harusnya habbah, ya dibaca jadi hayya karena titiknya ada dua. Ya, ini hati-hati, bahaya, bisa membunuh orang, akhirnya matilah dia. Nah ini, oleh karena itu pentingnya mempelajari bahasa Arab. Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu menambah kemuliaan seseorang. Betapa tidak, bahasa Arab adalah bahasa Islam dan bahasa kaum muslimin. Maka orang yang berbicara dengan bahasa Arab, dia lebih mulia. Tetapi, karena lemahnya iman, dan senang ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, ada semacam kekerdilan jiwa. Kalau bahasa Arab, atau katakanlah bahasa negeri kita, bahasa Indonesia, kayaknya kurang keren. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis misalkan, orang menganggap wah keren, modern. Iya. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memperingatkan di dalam syarah beliau, ba'du sedian ya'ti yakul ma'assalama fayakul bye-bye. Kata beliau, sebagian anak kecil datang, dia ganti ucapan ma'assalama, semoga selamat, dia ganti dengan apa? Bye-bye. Ya. Fil hatif yakul alo. Di telpon, dia berkata halo. Kenapa dia tidak mengatakan assalamualaikum? Itu lebih baik, itu bahasa Islam dan bahasa kaum muslimin. Kok pakai halo diganti dengan halo? Iya. Nah ini. Jadi ada semacam merasa lebih rendah daripada orang-orang kafir. Baik. Kemudian adab yang ke-64. Al-ijhad al-fikri. Hati-hati. Hati-hatilah dengan al-ijhadul fikri. Maknanya adalah mengeluarkan satu pemikiran sebelum matang. Masih buah pemikiran yang prematur sudah dikeluarkan. Nah inilah salah satu bahayanya media-media sosial. Memang media sosial ini kadang dia pancing kita untuk mengeluarkan apa yang Anda pikirkan. Tulis. Ini enggak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Setiap yang terbetik di dalam benaknya kemudian dia tulis, ya, dibaca oleh semua orang, padahal itu belum tentu benar, belum tentu bersesuaian dengan dalil-dalil syariat. Iya, matangkan dulu, cocokkan dulu dengan penjelasan-penjelasan para ulama, barulah disampaikan. Iya. Kemudian adab yang ke-63. Ini subhanallah benar-benar mencocoki apa yang ada di hari ini. Ya, di masa Syekh menulis ini belum ada Facebook, ya. Sampai Syekh meninggal, setahu saya belum ada Facebook. Iya. Kalau sekarang, masya Allah, apa yang Anda pikirkan, tulis semuanya, ya. Jadi hati-hati. Adab yang ke-63. Al-Israiliyat al-Jadidah. Hati-hati dengan kisah-kisah Israiliyat modern. Ya. Maksudnya apa? Pemikiran-pemikiran Barat, Yahudi dan Nasrani. Israiliyat, ya, dalam riwayat-riwayat ulama berhati-hati dengan kisah-kisah Israiliyat, karena seringkali ada kisah-kisah palsu, ada kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini dulu, tapi sekarang ada yang disebut al-Israiliyat al-Jadidah, Israiliyat model baru, yaitu apa? Pemikiran Orientalis, pemikiran Yahudi dan Nasrani, dan sekarang ini benar-benar sudah merasuki sebagian kaum muslimin sehingga mereka mendirikan semacam jaringan Islam liberal. Mereka inilah korban Israiliyat modern. Corong Orientalis, Yahudi dan Nasrani untuk menyesatkan kaum muslimin. Iya. Nah ini, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran ini. Seperti upaya menggugat hukum-hukum waris dalam Islam, bahkan menggugat pernikahan yang hanya boleh sejenis, na'udzubillah, afwan, yang hanya boleh lawan jenis, mereka pingin sejenis juga. Atau pernikahan beda agama, na'udzubillah. Ini, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian adab yang ke-64, ihdar al-jadal al-Bizanti. Hati-hati dengan perdebatan Bizantium. Apa maksudnya perdebatan Bizantium? Maksudnya, orang berdebat dalam permasalahan-permasalahan yang tidak penting. Padahal di hadapan dia ada perkara yang jauh lebih penting. Nah, kenapa dinamakan perdebatan Bizantium? Karena dahulu negeri Bizantium ini mereka memperdebatkan malaikat itu jenis kelamin apa sih? Sibuk mereka berdebat. Ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan enggak laki-laki, enggak perempuan, dan seterusnya. Enggak perlu didebatkan itu. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan, enggak perlu dipertanyakan, enggak perlu diperdebatkan. Itu namanya memberatkan diri. Itu termasuk tanattu', memberatkan diri. Halakal mutanatti'un, kata Rasulullah SAW, celaka orang-orang yang memberatkan diri. Padahal, musuh sudah berada di hadapan mereka. pada akhirnya mereka dihancurkan oleh musuh tersebut. Maka runtuhlah Bizantium. Iya. Nah ini yang harus dijauhi. Perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Demikian pula harus dijauhi perdebatan dan perdebatan yang memunculkan permusuhan. Iya. Perdebatan untuk mencari menang, bukan untuk mencari kebenaran. Adapun perdebatan yang sesuai dengan adab syariat dan bertujuan untuk sampai kepada kebenaran, maka ini disyariatkan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Debatlah dengan cara yang terbaik. Ya, walaupun kata para ulama, mendebat dengan cara yang terbaik ini dilakukan ketika memang butuh untuk didebat. Ya, butuh untuk didebat. Kalau enggak diperlukan sampai pada perdebatan, enggak perlu didebat. Iya. Kalau perlu untuk didebat, maka lakukan debat dengan cara yang terbaik. Dengan apa cara yang terbaik? Dengan ilmiah. Bahasa yang ilmiah. Bukan saling meledek, saling menghina seperti yang biasa terjadi di media-media sosial. Bahkan kepada ahlul kitab sekalipun, kepada Yahudi dan Nasrani. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik. Ya, bukan menghina, bukan meledek, malah itu membuat mereka marah dan membuat mereka lari dari Islam. Ya. Kemudian adab yang ke-65. La ta'ifiyah wala hizbiyah. Yuqadul wala wal bara 'alaiha. Tidak ada golongan dan tidak ada hizbiyah yang boleh dibangun atau diikat al wala wal bara di atasnya. Iya. Inilah seorang penuntut ilmu harus menghiasi diri dengan al wala wal bara atas dasar Islam, atas dasar tauhid dan sunnah, bukan atas dasar kekelompokan. Dan inilah salah satu sebab seseorang itu keluar dari sunnah. Ya. Ulama menjelaskan, tidak semua penyimpangan, kesesatan atau bid'ah yang dapat menyebabkan seorang itu keluar dari ahlus sunnah. Iya. Hanyalah kesesatan yang sampai pada pokok agama. Contohnya kesesatan khawarij, murjiah, mu'tazilah, syiah. Ya. Ini bid'ah mereka sampai pada pokok agama. Ini yang pertama. Atau yang kedua, bid'ah pada cabang-cabangnya tapi banyak. Ya. Bukan pada pokok tapi banyak. Banyak dia lakukan bid'ah. Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Kemudian yang ketiga, adanya al-wala wal-bara di atas bid'ah tersebut. Di atas kelompok-kelompok bid'ah tersebut. Iya. Jadi ada satu kelompok dia bernisbat kepadanya, katakanlah kelompok bid'ah Ikhwanul Muslimin. Dia bernisbat kepada kelompok tersebut, kemudian dia bangun al-wala wal-bara di atas dasar kelompok tersebut. Maksudnya apa? Orang yang menjadi anggota kelompok itu, yang bergabung dengannya, itulah yang dia anggap saudaranya. Yang tidak bergabung, maka bukan saudaranya. Atau bukan saudara sejatinya. Ini maknanya. Seorang penuntut ilmu itu, tidak ada wala dan baraknya kecuali di atas Islam, di atas tauhid was sunnah. Iya. Sama dengan al-wala wal barak yang dibangun atas dasar punya guru yang sama atau komunitas pendengar radio yang sama misalkan, ya, grup yang sama. Ini semuanya tercelah di dalam syariat. Tercelah di dalam syariat. Ya. Makanya adanya kelompok-kelompok di dalam Islam, mendirikan organisasi-organisasi di dalam Islam, kemudian mereka bangun al-wala wal-bara' di atasnya, ini adalah perkara yang tercelah, yang menyibukkan kaum muslimin dari ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan beliau sebutkan di sini cukup panjang ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang intinya Islam sudah cukup sebagai satu kemuliaan. Tidak ada kelompok kita secara hakiki selain Islam. Dalam artian Islam yang hakiki, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kenapa beliau perlu ingatkan ini? Karena tidak jarang sebagian penuntut ilmu Ahlus Sunnah, ya, bukan penuntut ilmu dari kalangan Hizbiyun, penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah, tanpa sadar dia membangun walak dan baraknya atas dasar kecintaan terhadap gurunya misalkan. Siapa yang mendukung pendapat gurunya, seberjalan dengannya, maka dia cinta. Siapa yang menyelisih pendapat gurunya, tidak mengikuti titahnya, jadi dia anggap gurunya sudah seperti paduka, maka dia musuhi. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Baik. Kita akan memasuki adab yang terakhir di dalam kitab ini, yaitu adab yang ke-66. Ya. Adab yang ke-66, nawaqidu hadhil hilyah. Jauhilah pembatal-pembatal al-hilyah ini. Perhiasan penuntut ilmu ini, adab-adab penuntut ilmu ini, jauhi pembatal-pembatalnya. Beliau sebutkan ada 10 perkara yang harus dijauhi. Yang pertama adalah ifsya'u sir, menyebarkan rahasia. Ini yang akan membatalkan atau menjadikan seorang penuntut ilmu itu rusak, tidak memiliki adab lagi, apabila dia menyebarkan rahasia. Karena ini adalah pengkhianatan. Rahasia itu adalah amanah. Siapa yang menyebarkannya, maka berarti dia memiliki sifat khianat, satu sifat yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Yang kedua adalah naqlul kalam min qaumin ila akharin, menukil ucapan dari satu kaum kepada kaum yang lain. Maksudnya apa? Mengadu domba. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian yang ketiga yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah as-salf wal lasanah, bersikap keras dan bersuara keras. Iya. Ini juga tidak patut dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, apalagi di hadapan gurunya. Iya. Kemudian yang keempat, wa kathratul muzah, banyak bercanda. Nah, ini sifat yang tidak patut ada pada diri seorang penuntut ilmu. Banyak bercanda. Bercanda itu boleh. Makanya beliau tidak mengatakan bercanda, tetapi banyak bercanda. Karena bercanda itu dibolehkan, bahkan dia seperti garam. Kalau pembicaraan tanpa candaan, maka tidak akan enak. Tetapi kalau kelebihan garam, juga tidak enak. Iya kan? Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau juga bercanda, tetapi beliau bercanda tidak pernah beliau berdusta. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, barang siapa yang berdusta untuk membuat orang tertawa, maka celakalah dia. Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Boleh bercanda, tetapi kadang-kadang, enggak selalu dilakukan, tujuannya untuk menyenangkan saudara kita, ini baik. Ini kebaikan, menyenangkan saudara kita. Jangan pembicaraan kita buat hambar, dingin, ya. Berikan kehangatan dengan candaan. Ini bagus sekali supaya saudara kita merasa lebih baik, nyaman dekat-dekat kita. Iya. dan dengan syarat tidak dilakukan sering-sering, ya, tidak dilakukan sering-sering. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Baik. Kemudian yang kelima, wadukhul fi haditsin baina tsnain. Termasuk yang dapat menghilangkan adab seorang penuntut ilmu adalah masuk campur dalam pembicaraan dua orang. Masuk campur dalam pembicaraan. Dua orang lagi berbicara, dia masuk campur. Atau dia melihat dua orang lagi berbicara, dia datang di majelis tersebut. Biarkan mereka, mungkin mereka punya pembicaraan yang khusus kalau lagi berbicara berdua. Iya. Ini tidak baik bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian yang keenam, al-hikdu. Tidak suka atau benci terhadap orang yang Allah berikan kenikmatan. Ini adalah sifat yang sangat tercelah. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-hasad. Ya. Al-hasad, iri hati, dengki. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Yaitu dia tidak suka terhadap orang yang diberikan nikmat. Bahkan dia ingin nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Na'udzubillah. Dan ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka hasad kepada kaum muslimin. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 11 bahaya hasad. Yang pertama, dia termasuk dosa besar. Yang kedua, dia memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Walaupun hadisnya dhaif yang menyebutkan hal tersebut, tapi maknanya benar. Karena termasuk dosa besar. Yang ketiga, hasad ini termasuk akhlaknya orang-orang Yahudi. Yang keempat, dia menafikan persaudaraan iman. Kalau kita cinta kepada saudara kita karena iman, kenapa kita hasad kepadanya? Justru kita harus bersyukur apabila Allah berikan kenikmatan kepadanya, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Kemudian yang kelima, hasad itu terkandung padanya tidak ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan dosa besar. Kemudian, hasad itu merupakan jalan untuk mencela atau jalan berputus asa. Kemudian yang ketujuh, orang yang hasad dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang kedelapan, hasad itu mewariskan sifat permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kemudian yang kesembilan, hasad itu menyebabkan permusuhan kepada orang lain. Yang kesepuluh, di dalam sifat hasad tersebut membuat seseorang tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian yang kesebelas, hasad itu memalingkan hati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 11 bahaya hasad yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedelapan, yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah su'udzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Iya. Ini adalah akhlak yang tercelah, berprasangka buruk terhadap saudara kita. Ya, makanya kadang ada kalimat yang dari saudara kita, dari ahlu sunnah, bisa ditafsirkan baik, bisa ditafsirkan jelek. Apa yang harus dilakukan oleh ahlu sunnah? Tentunya dia harus membawa kepada makna yang baik. Iya. Kalau yang berbicara adalah ahlu sunnah, tapi sebagian orang hari ini benar-benar tidak memiliki sifat yang mulia ini, sehingga tidaklah patut mereka itu disematkan padanya penuntut ilmu. Iya, disematkan padanya penamaan penuntut ilmu. Ketika mereka mendapatkan kalimat yang bisa dibawa kepada makna yang baik dan makna yang jelek dari saudaranya, maka seakan-akan mereka mendapatkan satu ghanimah, satu senjata besar untuk menjatuhkan saudaranya. Segera mereka bawa ucapan tersebut kepada makna yang jelek. Dan ini diingatkan para ulama, sifat ini, barang siapa menuduh saudaranya melakukan satu hal yang tidak dia lakukan, maka Allah akan timpakan hal tersebut kepadanya. Misalkan yang banyak terjadi, banyak orang menuduh orang lain, mencela para ulama, padahal dia tidak memaksudkan dan tidak ada niat sedikit pun, maka tunggulah, justru musibah itu akan menimpanya. Ini diingatkan para ulama. Iya. Jadi berprasangka baik. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan juga, memberikan rincian. Prasangka baik di sini adalah orang yang zahirnya itu adalah, zahirnya memang baik. Katakanlah dia ahlu sunnah, Tapi kalau dia dari memang dia ahlul bid'ah, zahirnya adalah orang fasik, maka kita berprasangka buruk kepadanya. Iya. Nah ini ada contoh lain yang mungkin waktu terbatas tidak bisa saya sebutkan saat ini. Ada contoh ucapan. Ucapan itu kalau disebutkan ahlus sunnah, maka kita bawa kepada makna yang baik. Tapi kalau disebutkan oleh Jahmiyah atau ahlul bid'ah, maka kita bawa kepada makna yang buruk. InsyaAllah lain kali kita jelaskan. Makanya dalam Al-Quran, nah ini dalilnya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Nah ini, Allah tidak mengatakan semua prasangka, tetapi kebanyakan prasangka. Inna ba'da dhanni ithim, karena sebagian prasangka adalah dosa. Berarti tidak semua prasangka itu dosa. Iya. Jadi, kalau orang yang zahirnya itu memang fasik, ahlul bid'ah, ahlul fusuk, ahlul maksiat, maka tidak apa-apa kita berprasangka buruk kepadanya untuk berhati-hati dari keburukannya tersebut. Iya. Kemudian yang ke-9, wa mujalasatul mubtadi'ah. Jauhilah yang dapat membatalkan adab seorang penuntut ilmu itu adalah bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jangan bermajlis dengan semua orang yang dapat menghilangkan muru'ah, seperti ahlul maksiat, apalagi ahlul kufur. Ini harus dijauhi. Iya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahaya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Itu minimal ada 3. Minimal ada 3. Iya. Yang pertama adalah, kita mengkhawatirkan kejelekannya. Artinya jangan sampai kita terpengaruh. Ini bahaya yang paling besar. Kita kalau duduk bersama ahlul bid'ah, menghadiri majelisnya, maka bahaya yang sangat besarnya adalah kita terpengaruh pemahaman sesatnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, karena hati kita lemah. Apalagi apabila ahlul bid'ah ini memiliki sihir. Apa yang maksudnya sihir di sini? Retorika yang memukau, ungkapan yang indah, bahasa yang cantik, iya, yang kelihatannya masya Allah bagus, ilmiah, halus, lembut, iya, padahal hakikatnya adalah sihir untuk apa namanya menyihir akal-akal kita sehingga terpengaruh. Ini yang pertama. Nah sekarang bagaimana kalau seorang mengatakan saya nggak akan terpengaruh, saya akan ambil baiknya saja. Nah ini tanda kebodohan. Ulama salaf saja takut. Kenapa dia enggak takut? Iya. Nah, katakanlah benar. Dia bisa menyaring. Ini benar, ini salah. Yang benar dia ambil. Tetapi masih ada kemudaratan yang berikutnya. Apa kemudaratan yang berikutnya? Kalau kita hadir di majelis-majelis ahlul bid'ah atau golongan-golongan sesat, itu dapat menjadi motivasi bagi mereka. Menjadi penyemangat bagi mereka. Masya Allah, semakin banyak yang hadir majelis kita, mereka makin semangat. Iya kan? Iya. Ini bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga akan menyebabkan orang berprasangka buruk kepada kita. Iya. Walaupun kita enggak ngambil buruknya, tetapi orang jadi prasangka buruk. Oh, ternyata kita pengikut sufiyah misalkan, pengikut takfiri misalkan, yang suka mengkafirkan. Iya. Karena ini juga banyak musibah di masa ini, orang-orang takfiri itu juga banyak mengajarkan sunnah. Iya. Kadang penampilan mereka dengan ahlus sunnah secara zahir gak bisa dibedakan. Dia pakai gamis, ahlus sunnah juga banyak yang pakai gamis, istri-istrinya bercadar, sama dengan ahlus sunnah, sampai gak bisa dibedakan. Iya, nah ini bahaya. Jadi buat orang prasangka buruk kepada kita. Kemudian ada juga bahaya yang lain yang disebutkan Imam Syaukani rahimahullah, duduknya kita di majelis tersebut sama saja ridha dengan kemungkaran. Iya kan? Kalau kita benci, mestinya kita enggak duduk di situ. Iya. Kemudian yang kelima, disebutkan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahayanya apa? Bisa menipu orang. Maksudnya apa? Orang yang melihat kita datang di majelis itu, kemudian menyangka, oh ternyata majelis itu bagus. Makin banyak yang datang, berarti makin bagus. Iya kan? Apalagi yang datang di situ, orang-orang dia lihat sebagai orang-orang baik di kampungnya. Iya. Berarti majelisnya bagus, padahal majelisnya ahlul bid'ah. Nah ini, bahaya-bahaya mendatangi majelis ahlul bid'ah. Baik, hanya saja tentunya tidak boleh bermudah-mudahan menyematkan julukan-julukan ahlul bid'ah demikian pula sururiyun dan yang semisalnya kepada orang. Ini juga termasuk musibah di masa ini, begitu gampang, begitu mudah mencap orang sebagai ahlul bidah atau sebagai sururi dan yang semisalnya. Iya. Kemudian yang ke-10, walhamdulillah, inilah poin yang terakhir. Dengan ini berakhirlah kitab pembahasan kita. Yang ke-10 adalah wa naqlul khata ila al maharim. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjauhi langkah-langkah kakinya kepada yang haram. Artinya, seorang penuntut ilmu itu sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, namun lebih ditekankan lagi bagi penuntut ilmu tentunya, karena dia adalah teladan bagi kaum muslimin yang lainnya. Bukan saja dituntut menjauhi yang haram, tetapi juga menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada yang haram. Ya, ini maksudnya. Seorang penuntut ilmu bukan saja dituntut menjauhi yang haram, tetapi jauhilah sebab-sebab yang mengantarkannya kepada yang haram. Walhamdulillah, dengan ini berakhirlah apa yang kita kaji dalam kitab ini. Semoga ada manfaatnya dan memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang belum kita ketahui.